Yeah, huh. Okay, check, check, 1, 2. Yeah. It's no kid. Kenalkan diri gue Snoop Kid, gue bersama Mr. TV siap roket. Walau lagu terdengar mencret, tapi ku yakin bakal market. Snoop Kid datang baru-baru, gue pengen jadi rapper di Mr. TV. Ini is real bukan halu. Ini peristal tanpa tulis lirik. Udah jelas Snoop Kid bakalan naik walau datang baru-baru. Karena Snoop Kid siap naik tanpa halu. Jika anda suka, bibit-bibit coming soon saja ya bro.